بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد marilah kita lanjutkan pengkajian kita pagi hari ini. Kita masih mempelajari surat yang keempat, surat An-Nisa ayat yang ke-38 sekarang. Saya bacakan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yunfikuna amwalahum ria'an nasi wa la yu'minuna billahi wa la bil yaumil akhir. وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة وذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم فقهنا في الدين اللهم علمنا الكتاب اللهم أصلح لنا في ديننا ووسع لنا في دارنا وبارك لنا في رزقنا اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأفعال اللهم نجنا من القوم الظالمين اللهم نجنا من القوم الظالمين اللهم نجنا من القوم الظالمين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشى يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مشرف القلوب شرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم ألف بين قلوب المؤمنين إنه لا ألف بين قلوبهم إلا أنت يا أرحم الراحمين اللهم اشف المرضى من المسلمين اللهم اشف المرضى من المسلمين اللهم اشف المرضى من المسلمين واجعل لهم طهورا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر من المستضعفين من المؤمنين وأيدنا بروح منك يا رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله والحمد لله رب العالمين. Surat An-Nisa ayat yang ke-38. Allah Ta'ala berkalam, walladina yungfikuna wadan alladina, orang-orang yang yungfikuna, mereka menginfakkan, mereka membelanjakan amwalahum, harta benda mereka. Ria annasi, ria, pamer, supaya dilihat annasi, manusia. Wala yu'minuna, dan tidaklah yu'minuna mereka beriman, billahi, kepada Allah. Wala, dan tidak pula beriman, bil yaumil akhir, bil yaumi, dengan hari al akhir, akhir. Wa may yakunis syaitanu, wa man, dan barang siapa yang yakun adalah asyaitanu, syaitan, syaitan, lahu, baginya, qarinan, sebagai teman, fasa'a, maka dia itu seburuk-buruk qarinan, teman. Wa madza, dan kenapakah, atau dan apakah, dha alaihim, kerugian, kemadaratan atas mereka, lau amanu, kalaulah mereka itu beriman, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir, wa anfaku, dan mereka menginfakkan, membelanjakan, mimma, sebagian dari apa-apa yang razaqahum, telah memberikan rezeki hum, kepada mereka. Siapa yang telah memberikan rezeki kepada mereka? Allahu Allah. Wa kana, dan adalah Allahu Allah itu bihim, dengan mereka, terhadap mereka, aliman, maha mengetahui. Walladina, lan wong-wong akeh ingkang yungfikuna, wong-wong akeh iku podo infak ake amwalahum, bondo-bondone wong akeh, ria annasi, kalawan ria, pamer, anasi, marang manungso, wala yu'minuna, dan ora to wong-wong akeh iku podo iman, billahi, marang Allah, walalan ora beriman, bil yaumil akhir, kalawan dino akhir, dino pungkasan, dino kiamat. Waman, lan sopone wong ingkang yakun ono asyaitonu, syaitan-syaitan iku lahu marang dheweke qarinan, dadi kanca, dadi kancoan, fasa'a, moko iku dadi barang kang paling elek, setan iku qarinan, dadi kanca. Ya. Wa madza alaihim, lan apa rugine marang wong-wong akeh iku, lau amanu, yenta wong-wong akeh iku padha iman, billahi, marang Allah, wal yaumil akhir, lan marang dino akhir, dino pungkasan, dino kiamat. Wa anfaku, lan wong-wong akeh iku padha nginfakake, mimma, sawaneh, saking apa-apa ingkang rozako, wis maringi rezeki hum, marang wong akeh iku Allahu Allah. Wa kana, lan ono Allahu Allah iku bihim marang wong akeh iku aliman moho mangerteni moho mirsani. Ayat yang ke-38 ini masih terkait dengan ayat sebelumnya dan ayat-ayat yang di atasnya tentang berita tentang kalam Allah berkenaan dengan orang-orang kafir, sebagian mengatakan orang-orang munafik, yang pada ayat yang ke-37 kemarin disampaikan bahwa orang-orang yang bakhil, orang-orang yang cetil, bahkan mereka itu memerintahkan manusia orang lain, dia sudah bakhil, menyuruh orang lain bilbukhli dengan kebakhilan juga. Tidak bakhil, menyuruh orang lain untuk bakhil juga. Dan mereka menyembunyikan apa yang Allah telah berikan kepada mereka daripada keutamaan-keutamaan, kelebihan-kelebihan, ya, nikmat itu yang diperbuat oleh mereka. Bukan hanya mereka itu bakhil, kelakuan buruk mereka, tetapi tatkala mereka orang-orang yang bakhil, sebagian mengatakan mereka itu orang munafik, ya, jumhur mengatakan ayat ini berkenaan dengan orang munafik, alasannya ria anas, mereka ria, mereka pamer kepada manusia, sedangkan pamer kepada manusia dalam perbuatan buruk itu melekat pada orang-orang munafik. Kira-kira begitu alasan jumhur mengatakan bahwa ayat ini berkaitan dengan orang munafik. Sebagian orang yang lainnya lagi mengatakan ini terkait dengan orang-orang kafir. Jadi kalau dari sebab apa, dari umumnya lafaz ini bisa kepada orang munafik dari ciri-ciri riaan, ya, bisa kepada orang-orang kafir, memang itu sifatnya mereka seperti itu. Termasuk kebakhilan kemarin disampaikan dalam hal-hal tertentu, bukan hanya bakhil dalam soal harta benda saja, melainkan juga bakhil dalam ilmu, seperti orang-orang Yahudi, mereka menyembunyikan kabar tentang kedatangan Rasul Muhammad SAW dan segala ciri-cirinya, mereka sembunyikan, mereka bakhil soal itu. Jadi sebagian mengatakan orang munafik, sebagian orang-orang Yahudi, bagian yang lainnya orang-orang kafir. Tadi dibawa kemana saja boleh, wallahu a'lam. Terkait dengan keterangan bahwa orang-orang yang menginfakkan harta mereka itu dari kalangan orang-orang kafir, kata mereka karena di waktu perang Badar atau menjelang perang Badar, orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir Mekah, mereka sama menginfakkan harta benda mereka untuk perang. Jadi mereka mengeluarkan dan menghimbau supaya tokoh-tokoh orang-orang Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy, orang-orang yang kaya, mengeluarkan harta benda mereka. Dengan harta benda mereka itu supaya menghasung, supaya menampakkan kepada manusia untuk perang. Ayo tak bondoni, tak bayar, berangkat perang Badar. Orang-orang yang miskin, yang tidak punya duit, itu orang-orang kafir itu gitu. Sifat orang kafir untuk mengeluarkan harta sebagai wujud, sebagai tujuan untuk keburukan itu sejak dulu begitu. Senang untuk kebaikan, tidak mau, bakhil, Tapi untuk hal-hal yang buruk, yang madharat, yang bikin dosa, mau. Senang mereka, semangat mereka. Mau apa ini? Mau membunuh orang-orang beriman, mau memerangi orang-orang beriman, mau mengejar, menghabisi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu urunan mereka. Orang-orang kafir Quraisy itu urunan, mau mengeluarkan harta benda mereka, mau membiayai orang-orang yang tak punya harta. Sekarang ya, ayo, tidak ada duit untuk bayar bisnya, tak bayari, tak sewakan bis, misalnya gitu ya. Dulu tak sediakan kuda atau onta atau yang lainnya yang bisa dipakai ini. Sudah nih, senjata tak dum, gratis. Keluarga saya tanggung. Ini ada uang muka kalau sekarang ya, ada sangu, ada uang saku untuk beli satu, keluarkan kita. Mereka berinfak dalam hal kebatilan dengan semangat yang luar biasa. Harta benda luar biasa mereka infak. Itu zaman dulu sudah begitu. Jadi kalau zaman sekarang, orang-orang semangat untuk mengeluarkan harta benda dalam hal-hal yang kurang bagus, kurang manfaat, bahkan memberikan madharat, ada, yaitu sama saja. Jadi artinya keturunan orang-orang buruk zaman dahulu diterima, diwariskan kepada orang-orang yang buruk zaman sekarang. Syaitan yang mempengaruhi mereka, membisiki mereka, mendikte mereka untuk mengeluarkan harta benda dengan tujuan yang jahat, itu masih ada zaman sekarang. Ya, untuk memberikan kerugian, memberikan mabarat kepada muslimin, semangat mereka. Yuk, beli karangan bunga. Dinggo apa? Pokoknya tuku, dan itu mahal, ratusan ribu dengan harga biasa, harga murah ratusan ribu, dijajar dan belinya ribuan, ratusan ribu itu belinya ribuan, dijajar, wah luar biasa, ngebaki apa taman, ditata sampai penuh, halaman penuh, jalan-jalan penuh, itu apa? Tidak tahu. Artinya manfaatnya apa? Mereka sadar dan orang lain sadar, gopo. Mungkin sampai miliatan untuk karangan bunga. Dan itu rusak dalam hari. Basah terkena air hujan, jatuh terkena angin. Bahkan dibakar kemarin sama orang-orang yang lain yang berbuat seperti itu, dibakar. Ya, tujuannya apa? Mengeluarkan biaya miliatan rupiah hanya untuk hal-hal yang tidak manfaat. Yang kebahagiaan itu dipunyai oleh orang-orang yang buruk tadi. Bisa orang kafir, bisa orang munafik, bisa orang ahli kitab dari kalangan Yahudi, Nasara maupun yang lainnya. In prinsipnya begitulah kelakuan orang-orang yang tidak beriman dalam mengeluarkan, dalam membelanjakan harta benda mereka, termasuk untuk dirinya sendiri, untuk infak, untuk sedekah, untuk mengeluarkan zakat yang ini jelas bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Mereka bakhil, mereka lebih suka menyimpan harta benda tersebut, tetapi tatkala dikeluarkan untuk hal-hal yang buruk, bahkan madharat, bahkan dosa buat orang yang buat seperti itu, semangat mereka untuk bikin tempat perjudian, untuk membuat hotel tempat masum, untuk minuman-minuman, mau mengeluarkan seperti itu, untuk membayar preman-preman supaya menjaganya dengan harga yang mahal, mau. Tapi untuk infak, untuk keluarkan fisabilillah, membantu anak yatim, orang miskin, orang fakir, orang yang terbebani hutang, untuk sabilillah, untuk berperang, berjihad, mereka iman, mereka sayang tidak mengeluarkan. Lebih suka disimpan, lebih suka ditumpuk-tumpuk kalau harus dikeluarkan dalam hal-hal yang buruk. Ya kadang-kadang sadar, kadang-kadang tidak sadar. Kata ulama, mengatakan, apa sih yang kita punyai? Kalaulah bisa kita makan hari ini, yang dimakan ada, untuk sarapan ada hari ini, untuk makan siang ada hari ini, untuk makan malam ada hari ini, yang diminum ada, badan kita sehat, bernafas dengan lega, dasar bayar, dasar pakai oksigen, badan sehat, makan minum enak, dia punya keluarga sebagai penyejuk mata, dia punya istri sebagai penyalur syahwatnya, dia punya rumah untuk berteduh dari panas dan hujan, dan bisa beristirahat di situ, apalagi yang mau dicari? Bahwa dia punya pabrik, punya usaha, punya pundi-pundi di bank-bank yang banyak dan beberapa tempat, ya itu kan hanya angan-angan yang ada pada dia. Artinya tidak dia rasakan, uang saya di sana sekian juta, sekian ratus juta, sekian miliar di sana. Usaha saya yang di sana begitu, karyawannya banyak sekali. Saya punya tanah di sana, saya punya transportasi di sana, mobil tidak hanya satu. Ya cuman di batin saja, teman, di catatan saja. Artinya kalau di waktu itu, di waktu ini, di hari itu dia mati, yang lainnya kan ya sudah tidak dibawa, cuma anak-anak aja. Yang dia nikmati ya bernafas hari ini, makan hari ini, minum hari ini, istirahat hari ini, dan itu saja, yang lainnya itu saja sebetulnya harta manusia itu. Yang lainnya fata morgana, belum tentu bermanfaat, bahkan sering pula menimbulkan madarat. Ya, sifat-sifat orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir, sebagaimana kalam Allah pada kalimat berikutnya, wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Kalau orang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada akhir, maka mengeluarkan harta bendanya, bahkan tenaganya, pikirannya, waktunya hanya untuk perkara yang seperti itu. Perkara-perkara yang tidak mendapatkan manfaat. Tampaknya mengeluarkan harta benda, saya bantu sekian, saya bantu sekian. Tapi untuk apa bantuan itu? Untuk hal-hal yang tidak memberikan manfaat, paling-paling orang akan dikatakan bahwa dia itu dermawan, dia itu orang yang sosial, orang yang peduli dengan orang lain, orang yang lomo, kata orang ya, kata orang-orang yang lomo. Artinya, kalau Allah Ta'ala menyampaikan kepada kita tentang orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, begitulah dalam mempergunakan harta benda, maka dibalik itu, dibalik kalimat seperti itu, artinya kalian, wahai orang yang mengaku beriman dan hari akhir, jangan begitu, jangan seperti itu. Kalian jangan bakhil untuk mengeluarkan harta benda dalam hal yang bermanfaat. Jangan bakhil untuk mengeluarkan zakat. Jangan bakhil untuk mengeluarkan infak sodakoh, membelanjakan harta benda untuk mengharapkan wajah Allah. Jangan yang seperti itu, dan itu tidak gampang, tidak gampang. Karena kalau tidak ditolong oleh Allah, dan itu memang pertolongan Allah, niscaya tidak mungkin kita bisa tidak bahil, tidak mungkin. Karena memang dari sononya, dari asalnya itu orang itu senang kepada harta benda. Iman untuk mengeluarkan itu sayang, pada asalnya seperti itu. Hawa nafsunya itu seperti itu. Dan itu sejak dulu, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, iyakum wasuha, hati-hati kamu sekalian dengan bahil. Fa'innahu ahlaka mangkana qablakum, karena dia itu bakhil itu telah membinasakan orang yang ada sebelum kamu sekalian. Kaum-kaum yang terdahulu, orang yang terdahulu binasa karena bakhil. Maka kamu jangan bakhil, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab bakhil, amarahum bil qati'ati faqata'u. Memerintah kepada mereka untuk memutus silaturahmi, jadi gerejegan, jadi bermusuhan, jadi retak hubungan kerabat, pertemanan, gara-gara bakhil, gara-gara harta benda. Wa amarahum bil fujur fa wajaru, dan memerintahkan mereka untuk berbuat dosa, maka mereka ikuti berbuat dosa itu dengan sebab harta benda atau mengeluarkan harta benda kepada orang-orang yang bakhil tersebut. Itu kelakuan mereka itu seperti itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kaitannya dengan tidak bakhil itu merupakan pertolongan Allah. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila, beliau ditanya, an Abdillah ibn Jud'an, dari kelakuan Abdullah bin Jud'an. Dia ini, Abdillah ini, orang yang di mata manusia baik, suka berinfak, suka memerdekakan budak. Tatkala perbuatan baik itu ditanyakan beliau, dikatakan, hal yang fa'uhu infakuhu wa'itakuhu, ya Rasulullah, apakah bermanfaat atau baik untuk dia, apa yang telah dia infakkan, telah dia belanjakan, dia telah memerdekakan budaknya, apa baik itu? Faqala, maka bersabda Rasulullah, la, tidak. Loh, sudah infak loh, sudah memerdekakan budak loh, oleh Rasulullah dikatakan, tidak baik, tidak manfaat buat dia. Loh, kenapa? Sudah infak, sudah mendekatkan budak, kok tidak baik? Innahu lam yakul yauman minat dahri rabbir firli khati'ati yaumaddin. Karena dia itu tidak pernah sehari pun, tidak pernah mengucapkan lisannya itu sepanjang masa, minat dahri. Tidak pernah berdoa, rabbighfir li khati'ati yaumaddin, ya Allah ampunilah aku, maafkanlah aku, hapuslah kesalahan-kesalahanku nanti pada hari kiamat. Tidak pernah berdoa. Itu gara-gara tidak pernah minta kepada Allah, tidak pernah minta maaf, minta ampun kepada Allah akan kesalahannya untuk hari kiamat, oleh Rasulullah karena tidak bermanfaat. Jadi perlu berdoa, perlu meminta kepada Allah diberi keikhlasan, diberi maaf akan kesalahan-kesalahan supaya nanti selamat pada hari kiamat. Sampai seperti itu, sampai seperti itu. Di perbuatan iya, tetapi ketawakalan kepada Allah mengharap diterimanya amalan yang telah dia lakukan itu, juga memohon kepada Allah Ta'ala. Tidak ngerti kita, apakah yang kita keluarkan, kita infak itu adalah diterima oleh Allah, tidak. Apakah ikhlas, tidak. Entah dibumbui dengan pamer, tidak. Senang dipuji bahwa dia sudah mengeluarkan itu, tidak tahu kita. Akan minta maaf, minta tolong kalau ada unsur seperti itu, supaya dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Ada beberapa golongan nanti di hari kiamat. Ada orang-orang yang alim, orang-orang yang pinter, ustad, kiai mungkin, di hari kiamat. Ada orang-orang yang jago tempur, pendekar, tukang gelut, dan ilmunya itu dipakai untuk jihad fisabilillah. Ada juga orang-orang yang berharta, yang menginfakkan harta bendanya. Di hari kiamat, kaitannya dengan ayat ini, berkatalah orang-orang yang mempunyai harta benda itu kepada Allah Ta'ala, ya Allah, aku telah infakkan harta bendaku, aku telah keluarkan harta bendaku, aku telah bantu orang-orang itu dengan harta bendaku yang kau berikan kepadaku, rezeki yang kau berikan kepadaku, sebagaimana engkau kehendaki, sebagaimana engkau perintahkan. Yang merasa perbuatan infak di waktu dunia itu bermanfaat buat dia, senang ya akan diterima oleh Allah. Tetapi ternyata Allah Ta'ala menyatakan tidak. Karena apa yang kau infakkan di waktu di dunia dulu, yang kau belanjakan, yang kau keluarkan harta bendamu, katanya untuk fisabilillah, karena menang untuk dalam rangka perintah Allah, kewajiban Allah, kata Allah tidak. Karena sebenarnya Waktu engkau mengeluarkan harta bendamu di dunia itu ria anas, engkau mengharapkan pujian dari manusia supaya orang-orang melihat, memandang, wah itu dermawan, lomo, baik hati, entengan dalam melakukan gitu toh. Dan engkau sudah menerima niat itu, tujuan itu, maksudmu supaya dipuji orang, supaya orang itu senang kepadamu, ridho kepadamu, sudah kau dapatkan di dunia. Tidak mengharapkan wajahku, mengharapkan ridho Allah, tidak. Itu kamu terima, sudah kamu terima dunia. Sekarang tidak, karena sudah dibayar. Tidak ada niat ikhlas 100% mengharap ridho Allah seperti sampai seperti itu. Ya, di balik ayat ini merendahkan orang-orang yang pahil, yang berinfak fisabilillah, mengharapkan manusia, pujian manusia, itu ada pelajaran tentang itu kepada kita. Jangan sampai seperti itu, hati-hati, berdoalah kepada Allah Ta'ala supaya dalam mengeluarkan harta benda itu dilakukan dengan cara yang ikhlas, yang tidak berlalu. Minta maaf kalau ada hal-hal yang teriringi seperti itu. Kemudian berikutnya, wa madza alaihim law amanu billahi wal yaumil akhir. Dan kenapakah, ya, di sini ada beberapa keterangan syai'in sesuatu dan seterusnya kalau Ibnu Katsir tentang madarat. Dan apakah madaratmu, apakah kerugian atas mereka, ruginya apa mereka itu, lau amanu billahi wal yaumil akhir, kalau mereka itu beriman kepada Allah dan hari akhir, wa anfaqu mimma razaqahumullah, dan mereka itu menginfakkan, membelanjakan apa yang Allah telah berikan kepada mereka. Apa sih ruginya? Kalau mengeluarkan uangnya, rupiahnya itu fisabilillah, kalau mengeluarkan harta benda itu untuk membayar zakat karena Allah, untuk sedekah, untuk infak, untuk membantu orang yatim, orang-orang miskin, orang-orang fisabilillah, dan orang-orang yang disebut di dalam kalam Allah pada ayat-ayat itu yang diperintahkan oleh Rasulullah, apa ruginya? Ruginya apa? Artinya tidak ada ruginya. Pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, karena jawabannya sudah jelas, tidak bakal rugi. Tidak bakal rugi uang yang kalian keluarkan atau mereka keluarkan itu di jalan Allah. Bahkan dia akan terima kembali, tidak rusak sebagaimana kalau dia pakai harta benda itu pada hal-hal yang biasa dipakai oleh manusia. Harta benda yang kalian makan, yang kalian minum, yang kalian berlezat-lezat dengannya, pesta-pesta dengannya, ya paling maaf-maaf jadi kotoran, jadi tai yang akan dibuang, dikeluarkan. Bau udah kotor sekali. Dia akan ditutup, jangan sampai terlihat, jangan sampai mengganggu manusia. Kotor, dibuang ke tempat yang khusus, septic tank sana, limbah sana. Harta benda yang kita pakai, entah baju, entah celana, entah kerudung, entah pakaian dalam, entah perhiasan yang melekat di tubuh manusia, ya itu bakal rusak. Mati ya ditinggal. Diamkan harta benda yang disimpan, entah berupa rekening di bank-bank, entah yang disimpan di rumah, entah perusahaannya, entah transportasinya, entah tanahnya, entah sawahnya, yang lainnya, ya kalau mati dia akan tinggal, paling-paling diambil, dimiliki oleh ahli warisnya. Itu pun kalau tidak diiringi dengan permusuhan, perselisihan yang sering rame, ya, dibawa sampai ke pengadilan. Dan seperti itu, yang dibawa orang yang pengelolanya tadi, ya tinggal yang dia infakkan mana. Kalau sedikit, walaupun kaya di waktu dunia, ya dia terimanya sedikit. Walaupun banyak, kalau dengan riya, ya tidak akan dia terima, bahkan ditolak, bahkan dosa dia itu waktu mengeluarkannya. Lah sekarang ruginya apa? Kalau mereka itu beriman kepada Allah dan beriman kepada akhir, ikhlas dalam mengeluarkannya harta benda itu, kata dengan benda itu, atau ikhlas dalam berbuat yang lainnya, itu keikhlasan yang Allah sampaikan kepada, tidak ada ruginya, gitu. Pasti untung kalau segala perbuatan itu dalam rangka iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Menginfakkan apa yang Allah berikan, yang Allah jadikan, itu karena Allah. Wa kana Allahu bihin aliman, dan Allah itu terhadap mereka maha mengetahui. Mengetahui niat orang yang berinfak itu riya apa tidak, ikhlas apa tidak, bakhil apa tidak, sesuai enggak yang dia wajib keluarkan dengan yang dikeluarkannya. Orang punya 1 juta biasanya, itu zakatnya 2,5%, 25 ribu. Oh sidik, 1 juta bareng 10 juta 250 ribu, 250 ribu masih punya 9.750.000. Wah sih akeh sidik. Bareng duitnya 100 juta. Ya katanya 2.500 ya, 2,5% ya. 100 juta. 2 juta. Lumayan 2 juta setengah bisa dipakai untuk ini. Wah kaya. Ya dite 1 miliar. Ya. 250 juta. Wah kaya. Tambah pahil. Uangnya sedikit 1 juta ngeluarkan 25 ribu, enteng, ringan, cuma dikit hartanya. Tapi waktu hartanya banyak, 1 miliar, misalnya gitu, harus dikeluarkan sekian juta, wakah muncul bakhilnya, muncul bakhilnya. Ya. Ada yang dia punyai lebih banyak, ya Allah tahu. Berapa banyak, berapa sedikit, sesuaikah dengan peraturan Allah tidak, Allah maha mengetahui. Makanya ini masalah hati, kita harus bersih, harus ikhlas dari bersih daripada sifat bakhil dan itu membinasakan, maupun mengeluarkan harta yang ikhlas tidak riak kepada manusia. Ayuhanas, inilah apa yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Akhirnya saya kembalikan semua kepada Allah. Mudah-mudahan berharap kita Allah memberikan keikhlasan kepada kita, membersihkan dari diri kita, hati kita dari rasa-rasa riak, rasa pamer, rasa dipuji tatkala mengeluarkan harta maupun berbuat yang lainnya, supaya diberi keikhlasan. Wa aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Silakan kalau tidak meninggalkan tempat.